طيب بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخواني في الدين أعزكم الله، kita lanjutkan kajian kitab Hidayatul Hayara fi ajwibatil yahudi wan nasara. Dan kita sampai pada ucapan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, menukil riwayat dari Muhammad bin Sa'ad, dia berkata haddatsana Muhammad bin Umar, menyampaikan kepada kami Muhammad bin Umar, qala haddatsani Sulaiman bin Daud. Beliau berkata, menyampaikan kepadaku Sulaiman ibni Daud ibni al-Husain an abihi, dari bapaknya, dari Ikrimah, dari Ibni Abbas, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhum, yani an Ubay bin Ka'ab wa Abbas wa Ikrimah, semuanya sahabat. Qala Ubay bin Ka'ab menceritakan, lama qadimat Tubba', ketika pernah datang ke Madinah kaum Tubba'. Tubba' ini Raja Yaman, yani utusan dari Raja Yaman. Wa nazala bi Quba', mereka singgah di daerah Quba'. Ba'atha ila ahbaril Yahud, utusan dari Raja Yaman ini mengutus orang-orangnya menemui pendeta-pendeta Yahudi. Kemudian berkata, inni mukharribu hadzal balad hatta la taquma biha yahudiyah wa yarji'al amr ila al-arab. Sesungguhnya aku akan menghancurkan negeri ini hingga tidak akan ada lagi di sini satu orang Yahudi pun, dan seluruh urusan kembali kepada orang Arab. Faqala lahu Syamu'al al-Yahudi, maka berkatalah seorang dari kalangan Yahudi yang bernama Syamu'al, atau kalau sekarang biasa dikenal Samuel. Berkata Samuel dari salah seorang Yahudi, wa huwa yauma idzin a'lamuhum, dan orang ini saat itu adalah yang paling alimnya, yang paling berilmunya. Ayuhal Malik, wahai Raja Yaman, inna hadza baladun yakunu ilaihi muhajiru nabi. Wahai Raja Yaman, sesungguhnya negeri ini adalah negeri yang akan menjadi akhir hijrahnya nabi yang akan diutus dari nabi-nabi Bani Ismail, dari nabi turunan Bani Ismail. Mauliduhu Makkah, lahirnya nanti di Makkah. Ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Wa hadhihi daru hijratihi, dan tempat ini adalah tempat hijrahnya. Wa inna manzilaka hadzal ladzi anta bihi yakunu bihi min al-qatli wal jirahi kathir min ashabihi wa fi aduwihim. Dan di tempat kamu sekarang ini singgah, berarti Quba', tempat yang engkau berdiri sekarang ini adalah tempat yang nanti terjadi peperangan, pembunuhan, pembantaian yang akan terjadi di sini, pertumpahan darah dan korban-korban dari sahabat-sahabat Nabi tersebut dan dari musuh-musuhnya. Berarti tempat perang yang nanti akan terbunuh dari pengikut Nabi Muhammad SAW dan dari pengikut musyrikin. Qala Tubba', berkata Raja Yaman, wa man yuqatiluh yawma idzin, siapa yang memeranginya pada hari itu? Wa huwa nabiyyun kama taz'umun, padahal dia kan nabi sebagaimana kalian anggap tadi bahwa yang akan datang tadi adalah seorang nabi. Terus siapa yang berani melawannya kalau dia nabi? Qala yasiru ilaihi qaumuhu, nanti yang akan berjalan kepadanya, memusuhinya, memeranginya adalah dari kaumnya sendiri. Yaqtatiluna hahuna. Mereka akan saling berperang di sini. Qala fa aina qabruh? Tanya lagi Raja Yaman. Terus dikuburnya di mana? Di negeri ini. Maksudnya Madinah. Qala fa idza qutila liman takunu ad-da'irah? Kalau sampai terjadi peperangan dan diperangi, terus nanti siapa yang akan memegang urusan ini? Siapa yang akan menang, siapa yang akan kalah? Kalau terjadi peperangan. Qala, dijawab oleh Samuel, pendeta Yahudi tadi, takunu lahu marratan wa alaihi marratan. Akan terjadi kemenangan untuknya sesekali, dan kemenangan atasnya sesekali. Perhatikan kalimat untuknya dan atasnya. Kemenangan untuknya, yakni Nabi itu menang. Kalau kemenangan atasnya, maka Nabi itu kalah. Yang menang adalah musuhnya atas dia. Begitu. Demikian bahasa Arab, hanya dibedakan kata sambungnya saja. Untuknya dan atasnya. Artinya kadang-kadang menang kaum muslimin, kadang-kadang menang musyrikin. Wa bihadzal makan alladhi anta bihi takunu alaihi. Dan di tempat ini, ketika engkau sekarang berdiri di sana, itu takunu alaihi. Peperangannya dimenangkan oleh musuhnya. Kemenangannya atas dia, atas Nabi tersebut. Artinya Nabi kalah. Mungkin yang dimaksud adalah perang Uhud. Perang Uhud. Wa yaqtul ashabahu qatlan lam yaqtuluhu fi mautinin. Dan niscaya mereka akan membantai, akan membunuh sahabat-sahabatnya banyak. Tidak pernah terjadi di tempat lain. Memang dalam peperangan-peperangan kaum muslimin yang terbanyak korban kaum muslimin adalah di perang Uhud. Yang paling banyak di perang Uhud. Sampai 70 orang kurang lebih yang terbunuh. Lam yaqtuluhu fi mautinin, enggak pernah mereka terbunuh sekian banyak di tempat lain. Tsumma takunu lahul aqibatu, tapi nanti pada akhirnya tetap kemenangan bagi kaum muslimin, bagi pengikut Nabi tersebut. Wa yadhhar, dan akan zahir, dalam artian menang. Fala yunazi'uhu hadzal amr ahad, setelah itu tidak ada lagi yang berani mengganggu urusan ini seorang pun. Artinya Islam jaya. Kata Tubba', Raja Yaman, wa ma sifatuhu, apa sifatnya? Fa'alimina a'azakumullah. Saya ingatkan dulu sebagai catatan, bahwa Tubba' itu bukan nama orang, tetapi nama jabatan. Semua Raja Yaman dijuluki Tubba'. Sebagaimana semua Raja Mesir dijuluki Fir'aun. Jadi jangan dikira Fir'aun itu satu orang. Nanti raja berikutnya disebut Fir'aun juga. Makanya bisa dijamakkan Fara'inah, para Fir'aun. Sama dengan Kaisar dan juga Kisra Persia, Kaisar Romawi, itu juga julukan. Rajanya ganti-ganti, tapi selalu dijuluki Kaisar, Kaisar, dan dijuluki Kisra yang Persianya. Sama dengan Najasyi, itu juga julukan. Barakallahu fikum, mereka memiliki nama-nama asli, tetapi semua rajanya dijuluki dengan julukan tersebut. Sehingga Tubba' ini adalah Raja Yaman, siapapun orangnya yang menjadi raja di sana dijuluki Tubba'. Dan disebutkan dalam Al-Quran, wa qawmu Tubba', pengikutnya Tubba', ini pengikutnya Raja Yaman. Kembali kepada pembahasan. Kata Raja Yaman tadi, wa ma sifatuhu, bagaimana sifat Nabi yang akan datang? Ini barakallahu fikum, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar yang mengambil faedah dari pembahasan ini. Ini sebagai bukti bahwa pendeta-pendeta Yahudi berada di Madinah karena menunggu Nabi yang akan datang. Yang artinya Yahudi, tokoh-tokohnya, pemimpin-pemimpinnya, orang pertamanya, atau dengan istilah kita salafnya mereka, itu sedang menunggu datangnya seorang Nabi. Tetapi ketika datang benar-benar Nabi tersebut, Diingatkan mereka bahwa ini yang kalian tunggu, mereka enggak percaya. Ini keanehan kaum Yahudi. Fama sifatuhu, kata Raja Yaman. Bagaimana sifatnya? Dijawab oleh ulamanya Yahudi saat itu yang bernama Samuel. Qala rajulun laisa bittawil wala bilqasir fi aynaihi humrah yarkabul ba'ir wa yalbasus syamlah sayfuhu ala atiqihi la yubali man laqa min akhin aw ibni ammin aw ammin hatta yadhharu amruhu. Dia, nabi tersebut, adalah seorang yang tidak tinggi, tidak pendek. Berarti sedang-sedang saja. Di kedua matanya ada humrah, ada kemerah-merahan. Mengendarai ba'ir, mengendarai unta. Wa yalbasu syamlah, dan memakai pakaian syamlah, pakaiannya orang Arab. Sayfuhu ala atiqihi, pedangnya selalu tergantung di pundaknya. Dia tidak peduli siapa yang dia temui. Apakah saudaranya, atau anak pamannya, atau pamannya. Dia tidak peduli, dia akan terus menegakkan urusan ini. Ini urusan agama. Qala Tubba, berkata lagi Raja Yaman, Tubba. Ma ilaha dil balda min sabil. وَمَا يَكُونُ خَرَابُهَا عَلَى يَدِي فَخَرَجَ تُبَّعْ مُنْصَرِفًا إِلَى الْيَمَنِ. Maka Tubba tadi berkata, مَا إِلَى هَدِ الْبَدْهِ مِنْ سَبِيلٍ. Berarti kita tidak mungkin akan sanggup mengalahkan negeri ini. Kita tidak mungkin akan punya jalan untuk bisa menghancurkan negeri ini. Rencana awalnya ingin menghancurkan. Tapi ternyata setelah mendengarkan kisah dari seorang ahli agama yang di saat itu dianggap paling alim, mengatakan seperti itu, ma ilaha dil balda min sabil, berarti enggak ada jalan untuk menghancurkan negeri ini atau mengalahkan negeri ini. Wa may yakunu kharabuha ala yadi, dan tidak mungkin kehancurannya di tanganku. Tidak mungkin kehancurannya di tanganku. Fa kharaja Tubba munsharifan ila al-Yaman. Maka Raja Yaman pun pulang kembali ke negeri Yaman. Tidak jadi menyerang kaum manusia yang ada di Madinah dan Mekah. Qala Yusuf ibni Abdullah ibni Salam an abihi. Dikisahkan pula oleh Yusuf ibni Abdullah ibni Salam dari ayahnya, yaitu Abdullah ibni Salam radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah sahabat yang hidup bersama Yahudi sejak awalnya, sejak kecil sampai besar, sampai masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia berkata, ya Rasulullah, mereka enggak tahu aku masuk Islam. Coba tanyakan pada mereka siapa aku. Kalau mereka sudah memujinya, sampaikan bahwa aku sudah masuk Islam. Maka disembunyikan Abdullah bin Salam, dan Rasulullah SAW bertanya kepada Yahudi, kenalkah kalian dengan Abdullah bin Salam? Maka mereka menjawab, dia adalah orang hebat kami, anak orang hebat kami, orang pilihan kami, anak dari orang pilihan kami, dan seterusnya. Sampai Rasulullah SAW berkata, bagaimana pendapat kalian kalau dia masuk Islam? Percaya kepada aku. Tidak mungkin, kata mereka, begini, begini, begini, begini. Maka keluarlah Abdullah bin Salam, menyatakan pada mereka, bahwa apa yang dijanjikan dalam kitab kalian, apa yang sudah diberitakan oleh pendeta-pendeta kalian, sekarang telah datang. Yaitu Nabi Muhammad SAW. Persis seperti yang kalian gambarkan. Dan aku sudah masuk Islam. Ternyata Yahudi langsung berubah mengatakan, engkau orang terjelek kami, turunan orang terjelek kami. Demikianlah Yahudi. Na'udzubillah. Beliau meriwayatkan, mengisahkan, lam yamut Tubba hatta saddaqa bin Nabi. Bahwa kaum Tubba tidak meninggal kecuali sudah percaya akan Nabi Muhammad SAW. Jadi dia dengan kisah tadi langsung percaya. Lamakana Yahudi Yathrib yukhbirunahu. Ketika Yahudi dari Yathrib, Yahudi dari Madinah, mengkhabarkan kepada Tubba, maka Raja Yaman percaya, beriman. Dan ikut menunggu Nabi tersebut. Wa inna Tubba' mata musliman, dan bahwasanya kaum Tubba' atau pemimpinnya Raja Tubba' mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan percaya kepada Rasul yang akan datang. Dan sampai kemudian datangnya. Wa qala Muhammad ibn Sa'ad haddatsana Muhammad ibn Umar. Menyampaikan kepada aku Muhammad ibn Sa'ad, menyampaikan kepada kami Muhammad ibn Umar. Beliau berkata, menyampaikan kepada aku Abdul Hamid ibn Ja'far an abihi, dari bapaknya. Qala kana Zubair ibn Bata, bahwasanya Zubair ibn Bata, wa kana a'lamul yahud, dan orang ini dianggap sebagai a'lamul yahud, yang paling alimnya dari kalangan Yahudi. Berarti ulamanya Yahudi. Yaqul, dia berkata, Zubair ibn Bata, inni wajadtu sifran kana abi yaktumhu alayya. Kata Zubair ibn Bata, aku dapati sifran, sifr itu catatan, buku atau kitab, lembaran-lembaran. Masih ingat ayat Allah Ta'ala tentang Yahudi? Kamathalil himari yahmilu asfara. Kamathalil himari yahmilu asfara. Mereka ini punya ilmu tapi tidak diamalkan. Seperti keledai yang memikul asfara. Memikul asfara. Apa asfara? Jamak dari sifr tadi. Kitab-kitab. Keledai bawa kitab di atasnya. Apakah keledai jadi pintar? Tidak. Apakah dia membacanya? Tidak. Apakah dia memanfaatkannya? Tidak. Keledai tetap keledai. Dungu. Ini permisalan Yahudi. Yang punya kitab-kitab, tapi mereka tidak pelajari. Mereka tidak ikuti. Mereka tidak ambil faedah. Seperti keledai yang memikul asfara. Nah, ini dikisahkan di sini dalam riwayat ini. Bahwa Zubair bin Bata menceritakan bapaknya menyimpan satu buku. Kana abi yaktumuhu alayya. Bapakku menyembunyikannya dariku. Menyembunyikannya dariku. Artinya aku gak bisa dan gak boleh untuk membaca buku itu. Fihi dhikru Ahmad. Di dalamnya ada kisah, ada sebutan tentang nabi yang akan datang yang bernama Ahmad. Nabiyun yakhruju bi ardil qarab. Seorang nabi yang akan keluar dari bumi Qarab. Sifatuhu kada wa kada. Sifatnya begini dan begitu. Fatahaddatsa bihi Zubair ba'da abihi. Maka Zubair ibn Bata menceritakan buku itu setelah bapaknya wafat. Jadi ketika bapaknya masih hidup, dia enggak boleh baca. Tidak boleh baca. Setelah bapaknya wafat, maka dia baca dan dia ceritakan. Wan Nabi SAW lam yub'ats ba'd, tetapi saat itu Nabi belum diutus. Dia sudah menceritakan akan datang seorang Nabi yang namanya Ahmad. Ciri-cirinya begini dan begitu. Ila akhirih. Semua yang dia baca dalam sifr tadi, yang disembunyikan oleh bapaknya, dia baca. Ternyata beritanya tentang Nabi dan ciri-ciri Nabi. Fama huwa illa an sami'a bin Nabi qad kharaja min Makkah. Dan tidak lama Zubair ibn Bata mendengar kedatangan seorang nabi dan keluarnya seorang nabi di Mekah. Fa'amada ila dhalika sifr. Maka dia langsung menyengaja untuk mengambil catatan tadi, buku tadi. Famahahu. Cepat-cepat dihapus. Langsung mencari buku itu. Cepat-cepat dihapus. Wa katama sya'nan nabi. Dan dia sembunyikan berita tentang Nabi. Dia sembunyikan berita tentang Nabi. Dan tentang sifat-sifatnya. Maka ketika murid-muridnya tanya. Kepada anak kiai atau anak pimpinan Yahudi tadi. Ini kan anak pimpinan Yahudi. Maka mereka nanyanya kepadanya. Bagaimana? Orang yang mengaku Nabi di Mekkah. Dia sudah menghapus bukunya. Dia sudah menghilangkannya. Dia sudah melenyapkannya. Kemudian dia sembunyikan beritanya. Maka dia berkata kepada mereka. Laisa bihi. Enggak ada dalam kitab. Silakan baca asfar ini. Silakan baca sifar-sifar ini. Satu sifar tadi. Dia musnahkan. dia binasakan. Ini khudunina azakumullah pengkhianatan mereka. Pengkhianatan Yahudi. Qala Muhammad ibn Umar. Berkata lagi riwayat dari Muhammad ibn Umar. Qala wa haddathani Dhahhak ibn Uthman. Berkata kepada kami Dhahhak ibn Uthman. Dari Makhramah ibn Sulaiman. Dari Quraib. Dari ibn Abbas. Qala kana Yahudu Quraidah. Wal Nadir. Wa Fadak. Wa Khaybar. Yajiduna sifatan Nabi SAW. Indahum qabla an yub'ath. Diriwayatkan bahwasanya Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Fadak, dan Yahudi dari Khaybar, mereka semua mendapati sifat-sifat Nabi, ciri-ciri Nabi yang ada pada mereka sebelum dibangkitkan. Jadi sebelum dibangkitkan, mereka membahas, mereka menceritakan, mereka mengetahui, mereka mengkaji sebelum diutus. Wa anna dara hijratihi al-Madinah. Dan mereka juga tahu bahwa tempat hijrahnya adalah Madinah. Falamma wulida Rasulullah sallam qalat ahbaru Yahud. Tetapi ketika benar-benar lahir seorang nabi, benar-benar muncul seorang nabi, berkatalah pendeta-pendeta Yahudi. Wulida Ahmadul Lailah, ketika baru lahir ini ya. Dilahirkan malam ini seorang nabi. Hadal kaukab qattala. Bintang itu telah terbit. Maka ini tanda bahwa malam ini lahir seorang nabi. Falamma tanabba'a qalu tanabba'a Ahmad qattala al-kaukab. Ketika sudah mereka beritakan, qalu, mereka berkata, tanabba'a Ahmad qattala al-kaukab. Berita tentang Ahmad telah terbit bintang. Kanu ya'rifuna dhalika wa yuqirrun. Mereka tahu itu dan mereka menetapkan itu. Artinya mereka tahu dan mereka mengikrarkan itu. Wa yasifunahu, dan mereka sifati ciri-ciri nabi yang lahir. Fama mana'ahum illa al-hasad wal-baghi. Tetapi ketika nabi itu semakin dewasa, semakin besar, dan kemudian benar-benar jadi nabi dan mendakwahkan ajaran tauhid, mereka malah menolaknya. Mereka malah menentangnya. Fama sabab? Apa sebabnya? Fama mana'ahum illa al-hasad. Tidaklah menghalangi mereka untuk mengikuti nabi tersebut kecuali kedengkian. Hasad, bagi, zalim, kedoliman mereka. Karena mereka tidak mau pemimpinnya dari selain Yahudi. Atau tokoh yang dibesarkannya justru orang-orang Arab. Mereka tidak mau. Ini barakallahu fikum, kedengkian mereka. Dan ini pula yang diceritakan di dalam ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran tentang mereka menutupi ilmu. Wa yaktumuna al-ilma wahum ya'lamun. Yaktumuna al-ilma wahum ya'lamun. Mereka menyembunyikan ilmunya padahal mereka tahu. Waqala Muhammad ibn Sa'ad, berkata Muhammad ibn Sa'ad, akhbarana Ali ibn Muhammad an Abi Ubaidah ibn Abdullah wa Abdullah ibn Muhammad ibn Ammar ibn Yasir wa ghairuh an Hisham ibn Urwa, dari Hisham ibn Urwa, dari bapaknya, dari Aisyah qalat, sakana Yahudiyun bi Makkah yabi'u biha tijarat. Hidup kaum Yahudi di Mekah. Mereka menjual berbagai macam dagangan-dagangan. Falamma kanat lailah wulida Rasulullah SAW, ketika malam di mana dilahirkannya Rasulullah SAW ketika itu, qala fi majlisin min majali Quraisy. Qala fi majlisin fi majalisi Quraisy. Mereka berbicara di majlis-majlis atau salah satu majlis dari majlis Quraisy. Hal kana fikum min mauludin hadhihi al-lailah? Mereka bertanya, apakah malam ini kalian memiliki anak yang lahir malam ini? Orang-orang Arab menjawab, la na'lamu. Kami enggak tahu apakah malam ini ada yang lahir. Qala, berkata lagi Yahudi, unduru ya ma'syara Quraisy, lihatlah wahai orang-orang Quraisy, wa'assu ma aqulu lakum, lihatlah wahai Quraisy dan hitunglah apa yang aku katakan pada kalian. Ingat-ingatlah apa yang aku katakan pada kalian. Wulida hadhihi lailah, malam ini lahir seorang nabi. Hadhihi ummah, dari umat ini namanya Ahmad. Wa bihi syamatun baina katifaih, dan ada tanda seperti lingkaran atau cap seperti telur burung di antara dua pundaknya. Fiha sya'arat, ada bulu-bulunya, ada rambut-rambutnya di lingkaran hitam tersebut. Fatasadda'al qawmu min majalisihim, maka kaum musyrikin Arab ketika itu tersentak mereka di majlis-majlis mereka. Wa hum ya'jabuna min hadithi, mereka merasa terheran-heran dengan berita itu. Malam ini lahir seorang yang akan jadi nabi, dan di antara pundaknya ada cap stempelnya. Falamma saru fi manazilihim, maka mereka kembali ke rumah-rumah mereka, mereka menceritakan berita Yahudi. Dakaruhu li ahalihim, mereka ceritakan pada istri-istri mereka. Faqila li ba'dihim, maka akhirnya ada yang jawab, pada malam ini wulida li Abdillah ibn Abdul Muttalib, telah dilahirkan seorang anak yang bernama dari Abdullah ibn Abdul Muttalib. Hari ini telah dilahirkan seorang anak dari Abdullah ibn Abdul Muttalib. Hulamun, satu anak yang mereka namakan dengan Muhammad. Muhammad dengan Ahmad semakna, yakni yang terpuji. Fa'atawul Yahudi fi manzilihi faqalu alimta annahu wulida fina gulam, faqala aba'da khabari am qablahu, faqalu qablahu wasmuhu Ahmad, qala fadhhabu bina ilai. Maka mereka pun mendatangi Yahudi yang tadi di rumahnya, dan mereka menceritakan, apakah kau tahu bahwa malam ini benar-benar dilahirkan seorang anak yang bernama Ahmad? Maka pendeta tadi atau Yahudi tadi bertanya, aba'da khabari am qablah, apakah setelah beritaku atau sebelum beritaku? Qala qablahu, sebelumnya persis, ismuhu Ahmad. Qala fadhhabu bina, kalau begitu ayo berangkat ke rumahnya. Fakharaju hatta atau ummahu, maka mereka keluar menemui ibunya, mendatangi ibunya. Fakharajathu ilaihim, maka dikeluarkanlah bayinya, ditunjukkan kepada Yahudi. Fara'a syamah fi dhahrihi, ternyata mereka persis mendapati tanda di punggung bayi tersebut. Faghushiya 'alal yahudi tsumma afaq, maka orang Yahudi tadi jatuh pingsan. Orang Yahudi tadi jatuh pingsan tidak sadarkan diri. Tsumma afaq, kemudian mulai tersadar. Wa qalu, mereka bertanya, malak, wailak, ada apa denganmu? Celaka engkau. Ini mengapa engkau sampai pingsan hanya melihat demikian? Maka Yahudi tadi pingsannya ternyata karena terkejut bahwa benar-benar nabi yang akan datang bukan dari Bani Israel. Jadi kecewanya hanya karena hasad dan dengki. Orang harusnya gembira apa yang ditunggunya telah datang, tapi dia malah terkejut, kaget, dan pingsan. Setelah sadar ditanya, ada apa denganmu? Celaka engkau. Qala dhahabatin nubuwah min Bani Israel, kata Yahudi tadi, habis sudah harapan kami kenabian dari Bani Israel. Habis harapan kami kenabian dari Bani Israel. Wa kharajal kitabu min aidihim, dan ternyata akan keluar kitab dari tangan-tangan mereka. Fazatil Arab bin nubuwah, orang Arab menang mendapatkan kenabian. Afarihtum ya ma'syara Quraisy, kata orang Yahudi tadi, apakah kalian gembira wahai Quraisy? Ama wallahi la yastuwanna bikum satwatan, yakhruju naba'uha minal masyriq ilal maghrib. Ketahuilah demi Allah, akan bersinar terang, memancarkan cahayanya. Yakhruj naba'uha, yang akan keluar beritanya sampai ke timur dan ke barat. Ikhwan ibn a'azakumullah, sangat jelas berita-berita Yahudi. Sangat rinci berita dari mereka. Bahkan mereka sempat melihat bayinya Rasulullah SAW. Dan menyatakan, hilang sudah harapan kami kalau kenabian dari Yahudi. Senangkah kalian, wahai Quraisy, bahwa kenabian dari kalian menang? Jadi yang dipikirkan oleh Yahudi, menang-menangan. Bersaing dengan Arab. Ternyata Arab yang menang. Karena Arab yang mendapatkan kenabian, katanya. Inilah yang menyebabkan mereka hasad, dengki, dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihadal qadar. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa sallama tasliman kathira.